Isolo sena monoko moteme tikali polele mama Nakoka teko bomba mabenyo soya mokili na mote mananga Kasili kambo mokona kokiko bunga temo kano yo zui Odeside toti kana na yo Nani kambo ya mota mweko kakio sepelisa mote mananga Oyo tiki na makanisi Solo moye mwana mama Nalinga kayo kasi nazali kobanga neko Solo moye na kobanga otikanga Na mokumba ya bolingo goyo na motema Lokola kuguze yezu amema na pasi Nisumu nini nasali yezangi tubela Kepana komituma poni pasi ya boye Poni kakanga Solo moye mwana mama Nalinga kayo kasi nazali kobanga neko Solo moye na kobanga otikanga Na mokumba ya bolingo goyo na motema Lokola kuguze yezu amema na pasi Sumu nini nasali ezangi tubela Yepa na komituma Poni pasi ya boye Poni kakanga Poni ngoyangani ezali na mote mananga Solo mosalanga nini Motema pasi soki sheringa na moni yote Na nana wapi ngai ngai ngai mwara baba Na kineli yo motema nanga Osiba yango ataposo moko Soki oboi ozangi ngate sukali wananga mama Oh, motema rafu Soki oboi ozangi ngate sukali wananga mama Kana leli yo osomelanga Thank you. makwanga tezela mapesa yo e osala kana manda masusi e solo mo e nikala na se apongie inono akende osala kana manda masusi e solo mo e nikala na se apongie dollar kase bakende osala kana manda masusi e solo mo e us us us us us Volant, volant, volant, volant, volant.